Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'syara al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Telah disebutkan bab yang disebutkan oleh al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami', terkait bab hendaklah seorang perawi hadis tidak mendengarkan riwayat-riwayat yang berasal dari ahli al-ahwa'i wal bida'i, sehingga selektif di dalam memilih seorang rawi yang hendak diambil periwayatannya. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya bahwasannya tanda dari tanda-tanda as-sa'ah adalah ayyultamasal ilmu indal asaghir, bila ilmu tersebut diambil dari seorang yang asaghir, yang kecil. Maksud dari al-asaghir seperti yang disebutkan oleh al-imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala adalah ahlul bida'i, para ahli bid'ah, yaitu mereka orang-orang yang membuat satu ajaran-ajaran yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan tatkala seorang menjalankannya ini mendapatkan pahala seperti halnya seseorang yang menjalankan salah satu dari syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, di antara dari ciri-ciri mereka para ahli bid'ah wal ahwa, seperti riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengkisahkan perkataan seorang yang sudah tua yang sebelumnya berasal dari kelompok Khawarij, namun setelahnya ia bertobat dan rujuk dari pendapatnya. Ia mengatakan inna hadhihi al-ahadits dinun, sesungguhnya hadis-hadis ini adalah agama. Yang sudah pasti apabila seorang mendengarkan satu riwayat berupa hadis, wajib baginya untuk kemudian membenarkan berita yang terkandung dalam riwayat tersebut bila mana bersifat pengkhabaran, atau wajib baginya untuk kemudian meninggalkan satu perbuatan yang disebutkan dalam hadis ini bila mana memberikan konsekuensi wajib untuk meninggalkan, atau bahkan sebaliknya, ia mengerjakan sebagai konsekuensi dari hadis yang didengarkannya. Sehingga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah din, adalah agama. Yang syariat-syariat agama ini dibangun di atas hukum-hukum dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, maka hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian tersebut. Artinya hendaklah seorang benar-benar berhati-hati di dalam mengambil ahadis atau al-ilm, ilmu asy-syar'i. Tidak kemudian dia mengambil dari salah seorang di antara mereka ahli bid'ah wal ahwa. Kemudian ia menyebutkan fa inna kunna idza hawaina amran sayyarnahu haditha. Karena termasuk dari kebiasaan kami dahulu ketika saya masih berada di tengah-tengah Khawarij, kelompok Khawarij, bila mana kita berkeinginan untuk memutuskan sesuatu perkara, maka kami jadikan apa yang kami putuskan tersebut itu berupa hadis, sehingga lebih diterima oleh umatnya, sehingga lebih kuat tatkala disampaikan kepada manusia yang berada di sekitarnya. Bukan kemudian menjadikan yang demikian adalah sebagai pemikiran dari pemimpin kelompoknya, namun dikesankan ini adalah sesuatu yang namun dikesankan bahwasanya ini adalah berupa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti inilah ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala sifat dari sifat-sifat mereka ahlil bid'ah wal dalal. Tidaklah mereka mengusung satu kesesatan, satu kebid'ahan, melainkan mereka memolesinya dengan polesan yang mengesankan itu adalah sesuatu yang syar'i. Tidaklah kita menjumpai ahli bid'ah yang menyimpang dalam bab akidah, melainkan penyimpangan mereka, mereka berdalih dengan hadis dan Al-Quran. Tatkala menyimpang dalam bab ibadah juga demikian, mereka berdalih dengan hadis dan Al-Quran. Sehingga dengan pemolesan tersebut menyebabkan mereka merasa yakin bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang Khawarij. Tatkala mereka memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka berdalih dengan ayat yang ada dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Mereka menuduh bahwasanya Ali bin Abi Thalib berhukum dengan selain apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Maka berarti Ali adalah seorang yang kafir. Para sahabatnya yang bersama dengan Ali, bila mana mereka membenarkan apa yang bersama Ali bin Abi Thalib, di sisi mereka juga sebagai orang-orang yang kafir. Lihat bagaimana mereka membangun ideologi mereka di atas landasan yang mengesankan ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Karena inilah disebutkan oleh sebagian di antara mereka salaf bahwasanya al-bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bahwasanya perkara kebid'ahan jauh lebih dicintai oleh iblis dibandingkan perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-bid'ata karena al-ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena kemaksiatan ini terkadang seseorang yang menjalankannya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun yang dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, melainkan memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwasanya dia adalah seorang yang bersalah. Dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berzina, dia faham itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Seorang yang melakukan pencurian, dia faham bahwasanya perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dia haramkan di dalam Islam. Meminum khamr dan yang semisalnya. Akan tetapi kebid'ahan la yutabu minha, tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Azza wa Jalla karena sulit. bagi seorang pelaku bid'ah untuk kemudian dia bertobat dari kebid'ahannya. Yang demikian disebabkan karena pikirannya tersebut sudah tercampuri dengan iltibas, dengan kesamaran dari syubhat-syubhat yang menyebabkan lemah daya pikirnya dan daya tangkapnya di dalam menyimpulkan satu hukum yang syar'i atau satu kebenaran. Dia menganggap di sisinya bahwasanya apa yang dia berada di atasnya adalah sesuatu yang benar. Ini sifat dari sifat-sifat ahlil bid'ahi wal ahwa. Kan inilah banyak di, kalau misal kita mau untuk kemudian membaca dan membuka perkataan mereka para salaf wa salih terkait al-hajru wa tahdhir, syariat agar seorang muslim menghajar, meninggalkan ahlil bid'ahi wal dalal, bahkan memberikan peringatan tentang bahayanya mereka. Ini yang demikian disebabkan karena ahlil bid'ahi wal dalal tidak hanya dengan kebid'ahan mereka dan kesesatan mereka yang dipolesi dengan polesan syar'i, mereka menganggap bahwasanya mereka adalah seorang yang benar. Bahkan mereka akan mengelabuhi orang-orang yang berada di sekitarnya untuk terjatuh ke dalam kebid'ahan yang ia berada di atasnya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menyebutkan salah satu perkataannya dalam kitabnya yang masyhur Syarhus Sunnah. Beliau memberikan permisalan ahli bid'ati seperti halnya aqarib, kala jengking. Yudfinuna ru'usahum fi turab, yang seekor kala jengking ini apabila hendak memangsa mangsanya, maka dia menyembunyikan bahagian kepala dan tubuhnya di tanah, sehingga mengelabuhi setiap mangsa yang mendekat ke arahnya. Yang dia tampakkan adalah racunnya pada bahagian ekornya. Faidha tamakkanu ladahu, bila mana ada satu mangsa yang mendekati mereka, maka mereka akan menyengatnya. Seperti inilah permisalan ahlil bid'ahi wal dalal. Mereka sangat berhati-hati untuk kemudian tercium jejaknya. Mereka sangat berhati-hati kalau misal mudah ditebak apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka berada di atasnya. Terkadang mereka memolesi diri mereka dengan polesan kezuhudan dan ibadah. Terkadang mereka memolesi apa yang berada pada dirinya dengan polesan-polesan al-ilm, az-zuhud dan yang semisalnya. Namun tatkala ada seorang yang mendekati ke mereka, maka balahu ma aradu, mereka akan menyampaikan dengan leluasa apa saja yang mereka inginkan. Sehingga berhati-hati dari mengambil riwayat dari ahli bid'ahi wa dalal. Kemudian disebutkan riwayat yang berikutnya 165. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala menyebutkan dengan sanadnya hingga Hammad ibni Abi Salamah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan haddatsani syaikhun lahum ya'ni rafidhah tada, kalau yang di atas seorang yang sudah tua dari kelompok khawarij yang telah bertobat dan rujuk dari pendapatnya, menyampaikan perkataannya in hadhil ahadits dinun sampai dengan akhirnya. Adapun pada nomor yang ke-165, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala menyebutkan kisah yang lainnya, yaitu seorang syekh, seorang yang sudah tua, yang berasal dari kelompok Rafidhah, kelompok Syiah Rafidhah, namun dia telah bertobat. Qala, ia mengatakan, kunna idza istama'na istahsanna syai'an ja'alnahu haditsa. Dahulu termasuk dari kebiasaan kami, yaitu kebiasaan kelompok Ar-Rafidhah, karena tatkala itu orang ini bersama dengan mereka. Apabila kami telah bersepakat dan kami memandang baik sesuatu, maka kami jadikan sesuatu yang kami sepakati, yang kami pandang baik tersebut, sebagai satu hadis. Sehingga yang disampaikan ke pengikutnya bukan kesepakatan mereka. Yang disampaikan ke masyarakatnya bukan dari hasil permusyawarahan yang terjadi di tengah mereka. Namun yang disampaikan kepada mereka adalah hadis, yang pada hakikatnya mereka memalsukan apa yang mereka anggap baik tersebut. Mereka polesi sebagai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk bisa lebih menguatkan apa yang mereka sampaikan dan lebih bisa diterima oleh orang yang mendengarkannya. Ini sifat dari sifat-sifat ahli bid'ah wa dhalal. Karena inilah ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, apa yang kita dengarkan dari mereka ahli bid'ah wa dhalal itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena terkadang kita mendengarkan dari mereka membaca satu hadis, namun hadis itu sengaja mereka sampaikan dalam rangka untuk mengekehkan, membenarkan prinsip mereka. Kemudian hati kita ini condong terhadap apa yang mereka miliki berupa kesesatan dan penyimpangan. Dan di dalam perkataan pada nomor yang ke-165, kisah yang tadi kita sebutkan, kita bisa mengambil satu faedah yang berharga yang diterangkan oleh mereka para ulama, bahwasanya anggapan baik sesuatu itu tidak kemudian menyebabkan sesuatu yang dianggap baik tersebut sebagai sesuatu yang syar'i, yang disyariatkan. Bahkan dengan sebab istihsanat, anggapan-anggapan yang baik, praduga-praduga yang menganggap bahwasanya apa yang dilakukannya adalah sesuatu kebaikan, adalah sebab dari sebab-sebab terjatuhnya manusia ke dalam perkara kebid'ahan dan penyimpangan. Karena itulah Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu, maka sungguh dia telah menjadikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang sama dengan satu syariat. Berarti dia terjatuh ke dalam kebid'ahan. Karena kebid'ahan adalah sesuatu yang dipolesi seakan-akan sebagai satu syariat, yang diniatkan tatkala menjalankannya dia bisa mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Namun yang menjadi standarisasi itu sebagai kebenaran yang wajib bagi kita untuk mengikutinya, yang menjadi patokan itu sebagai satu amalan yang soleh, yang wajib bagi seorang untuk menjalankannya dan berpahala tatkala seorang menjalankan amalan tersebut dengan keikhlasan, adalah apakah dengan melihat apakah amalan atau sesuatu tersebut ada dasarnya dalam Al-Quran ataukah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dengan dalih saya anggap ini baik, saya anggap ini bisa menyebabkan seseorang itu khusyuk, ini bisa lebih menyadarkan manusia agar mereka berhenti dari kemaksiatannya. Ini baik. Kemudian dijadikan tolak ukur bolehnya seseorang menjalankan apa yang dimaksudkannya tersebut. Mungkin kita masih mengingat, atau mungkin kita pernah membacanya, kisah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan seingat saya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari ketika melihat adanya satu kaum yang berkumpul, kemudian kaum ini terlihat seakan-akan menjalankan sesuatu zikir yang tidak pernah dilihat oleh Abu Musa al-Ash'ari dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara mereka memimpin dan menyatakan kepada jamaahnya, kabbiru mi'ah, bertakbirlah kalian 100 kali. Maka ramai-ramai mereka bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 100 kali. Setelah selesai, pemimpinnya menyatakan, halilu mi'ah, bertahlillah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, 100 kali. Setelah selesai, sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Demikian seterusnya. Maka Abu Musa langsung mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan menceritakan tentang perihal apa yang dilihatnya. Maka marahlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan mendatangi mereka serta menegur perbuatan mereka tersebut. Tatkala Abdullah bin Mas'ud menegur mereka bahwasanya perbuatan mereka adalah perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian di antara mereka menyatakan, ma nuridu illal khair, sesungguhnya tidaklah yang kami maksud, kami inginkan dari menjalankan perbuatan ini adalah kebaikan. Kita bisa khusyuk, bisa bergetar hati kita, bisa menangis. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan perkataan yang ma'ruf, yang masyhur, yang dijadikan sebagai kaidah oleh mereka para ulama, kam min muridin lil khairi la yusibah. Betapa banyak seseorang yang menginginkan kebaikan, kemudian akhirnya dia menjalankan sesuatu amalan yang diharapkan mendapatkan kebaikan, la yusibah, kenyataannya dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Yang dia dapatkan adalah justru sebaliknya, kejelekan, dosa. Yang dia dapatkan adalah kesengsaraan, azab dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia terjatuh ke dalam kebid'ahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu riwayat yang ma'ruf dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Seorang yang menjalankan satu amalan dalam keadaan amalan tersebut tidak ada tuntunannya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, maka amalan ini tertolak, yakni mardudun ala sahibihi, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla dari pelakunya. Sehingga dengan dalil inilah ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, sebagian salaf menyatakan, nim ala sunnah khairun minal ijtihadi ala bid'ah. Tidurnya kamu, namun engkau tidur di atas sunnah. Sebelum engkau tidur, engkau berwudu. Sebelum engkau memejamkan kedua matamu, engkau membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidur dalam keadaan sebelum tidurnya menjalankan apa yang disunnahkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidur namun di atas sunnah. Kata sebagian salaf, khairun laka, lebih baik untukmu, minal ijtihadi alal bid'ah, dibandingkan engkau bersemangat dan begadang di malam hari tersebut, tidak memejamkan kedua matamu, engkau keluarkan keringatmu, namun engkau keluarkan keringatmu dan engkau buka kedua matamu, dalam rangka bersemangat menjalankan amalan kebid'ahan. Ini bahaya. Dan seperti inilah ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ciri-ciri mereka ahli dhalal dari setiap zaman ke zaman yang berikutnya. Tidaklah kita menjumpai di sana ahli dhalal, melainkan mereka memolesi kesesatan mereka dengan polesan syar'i, sehingga mereka berdalih ada Al-Quran mengatakan demikian, ada hadis juga mengatakan demikian. Namun ternyata Al-Quran dan hadis Nabi SAW mereka fahami dengan ro'yunya, dengan pikirannya sendiri, tanpa mereka membalikkan pemahamannya dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi SAW dan generasi yang setelahnya dari kalangan tabi'in dan atba'at tabi'in, dari kalangan para imatul Islam seperti halnya al-imamu Ahmad, al-imamu Syafi'i, al-imam Abu Hanifa, al-imamu Malik, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan yang lainnya dari kalangan mereka para al-ulama. Kemudian pada nomor yang ke-166 al-imamul khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan al-Thawri, yakni Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan man sami'a min mubtadi'in lam yanfa'ahu Allahu bima sami'a. Seorang yang mendengarkan sesuatu namun dia dengarkan sesuatu itu dari seorang mubtadi', maka Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya dengan apa yang dia dengarkan. Kalau semisal Allah Azza wa Jalla tidak memberikan manfaat kepada dirinya dari setiap apa yang didengarkannya, menunjukkan bahwasanya apa yang didengarkannya membahayakan dirinya. Apa yang didengarkannya sangat memadzharatkannya. Akan bisa memalingkan dirinya dari ketaatan, akan bisa memalingkan dirinya dari sunnah dalam keadaan dia tidak menyadarinya wal iyadzu billah. Karena inilah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, tak sedikit di antara mereka para a'immatul Islam, di antaranya Ayyub As-Sukhthiyani rahimahullah, tatkala diajak bicara oleh salah seorang dari kalangan ahli bidah dan mengatakan inni ukallimuka kalimah, saya akan membaca, akan menyampaikan kepadamu satu kalimat saja, maka beliau sambil menutupi telinganya mengatakan la wala nisfa kalimah, tidak, bahkan setengah kalimat, tidak mau mendengarkan dari mereka. Wa man safahahu faqad naqadha al-islama urwatan urwatan, dan barang siapa yang menyalaminya, akrab dengannya, maka sungguh dia telah meruntuhkan ikatan-ikatan Islam satu ikat demi satu ikat. Dia akan meruntuhkan ikatan-ikatan Islam, menunjukkan hampir-hampir saja dia menjalankan satu amalan-amalan yang dalam keadaan amalan tersebut Islam berlepas diri darinya. Apa yang diusungkannya sama sekali bukan dari Islam. Ini bahaya. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian bab yang berikutnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan bab tarkus sima'i mimman la yu'rafu atau la ya'rifu ahkam ar-riwayah wa in kana mashhuran bis-salahi wal 'ibadah. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan bab ditinggalkannya mendengarkan seseorang yang tidak mengetahui hukum-hukum riwayat yang dia sampaikan. Artinya dia tidak bisa mengetahui apakah riwayat yang dimilikinya adalah riwayat yang dhaif atau riwayat yang sahih, riwayat yang palsu atau riwayat yang sabit, yang memang ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak faham, menunjukkan bahwasanya pada orang ini terdapat riwayat, terdapat hadis, namun ternyata orang ini ternyata tidak faham riwayat yang dimilikinya, apakah betul yang dimilikinya itu hadis yang sahih ataukah yang palsu, yang lemah. Dia tidak tahu ahkam ar-riwayah. Wa in kana masyhuran bis-shalah, walaupun orang ini adalah seorang yang masyhur kesolehannya, dia terkenal sebagai seorang yang baik dengan tetangganya, dia terkenal sebagai seorang yang baik akhlaknya, dia terkenal sebagai seorang yang rajin menjalankan amalan-amalan soleh. Wa in kana masyhuran bil ibadah, walaupun dia adalah sosok yang terkenal dengan amalan ibadahnya, dengan amalan sholatnya, dengan amalan membaca Al-Qur'annya. Namun jangan sekali-kali seorang tertipu dengan kebaikan yang zahir yang ada pada dirinya, untuk kemudian dia ambil riwayat-riwayat yang dimiliki oleh dirinya dalam keadaan orang tersebut tidak faham riwayat yang disampaikannya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya tolak ukur untuk seseorang dibolehkannya mengambil satu ilmu, satu riwayah dari seorang yang lainnya, bukan semata-mata dilihat dari amalannya, bukan semata-mata dilihat dari kesolehannya, dari ketakwaannya, namun yang dilihat adalah riwayat yang dimilikinya. Ini menunjukkan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, pada zaman mereka para salafuna salih, banyak para perawi-perawi hadis yang didhaifkan, dilemahkan dan ditinggalkan riwayatnya oleh mereka para imatul Islam, disebabkan karena riwayat yang dimilikinya adalah riwayat yang dhaif, yang lemah. Dia bukan sebagai kriteria seorang rawi yang thiqah, yang terpercaya. Walaupun dia seseorang yang terkenal kesolehannya dan terkenal ibadahnya. Dengan ini masyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, kita juga bisa mengambil faedah bahwasanya kesolehan seseorang dan banyaknya amalan ibadah yang dilakukan oleh seorang bukan sebagai tolak ukur dia pasti berada di atas kebenaran. Kalau semisal kita lihat orang ini sering menghidupkan malamnya dengan mengerjakan as-salah dan membaca Al-Quran, sering memanfaatkan siang harinya dengan siam, dengan berpuasa, maka jangan kemudian kita akhirnya mengambil riwayatnya, mengambil ilmu darinya dalam keadaan tidak diketahui apakah ilmu yang disampaikannya adalah ilmu yang benar, riwayat yang benar atau tidak. Mungkin kita ketahui bersama hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu menceritakan sifat dari sifat-sifat kelompok khawarij, kelompok yang Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadisnya, kilabun nar, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka, mereka adalah anjing-anjing neraka, yamruquna minad din muruq as-sahmi minar ramiyah, mereka keluar dari agama seperti keluarnya busur dari buruannya. Syarul qatla tahta adimi sama wa khairul qatla man qataluhu haula, sejelek-jelek bangkai yang terbunuh di kolong langit dunia adalah bangkainya mereka, dan sebaik-baik bangkai adalah bangkainya seorang muslim, jasadnya seorang mukmin yang dibunuh oleh mereka. karena memerangi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifatnya yaqra'un al-Qur'an wala tujawizu hanajirahum. Mereka adalah satu kelompok yang sering membaca Al-Qur'an, namun ternyata Al-Qur'an tidak sampai melewati tenggorokannya. Dalam riwayat yang lainnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, tahqiruna salatakum ala salatihim wa siyamakum ala siyamihim. Kalian akan merendahkan amalan ibadah salat kalian tatkala dibandingkan dengan ibadah salat mereka. Kalian akan menganggap rendah amalan puasa kalian dibandingkan puasanya mereka. Namun seiring dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa ancaman-ancaman, demikian pula peringatan tentang bahayanya kelompok tersebut. Sehingga ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, la taghtarru, janganlah kita seorang muslim tertipu hanya semata-mata melihat penampilan luarnya sebagai seorang yang terlihat lusuh, menunjukkan dia adalah seorang yang zahid, yang zuhud, dan banyak membaca Al-Quran, banyak memanfaatkan waktunya untuk menjalankan sholat dan yang semisalnya, untuk kemudian kita katakan dia adalah seorang yang benar, dia adalah seorang yang benar-benar membawa kebenaran. Wajib didengarkan ucapannya dan diterima nasihatnya. Bukan demikian yang diajarkan oleh mereka para al-ulama. Yang demikian disebabkan karena perkataan yang ma'ruf, inna hadzal ilma dinun fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, dan hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian tersebut. Wallahu a'lamu bisawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.